نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. طيب kita melanjutkan membaca syarah dari Al-Allamah Al-Syaikh Ahmad ibn Yahya Al-Najmi rahimahullah rahmatan wasi'ah pada asar dari Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah. Qala asy-syarih rahimahullah thumma awrada al-mu'allif rahimahullah al-athara an Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah. Kemudian al-muallif, penulis kitab ini yakni al-Imam Abu Dawud As-Sijistani rahimahullah, beliau membawakan atau mendatangkan athar dari Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah. Qala, beliau mengatakan, kataba rajulun ila Umar ibn Abdul Aziz yas'aluhu 'anil qadar. Ba'ada, seseorang yang dia menulis sebuah risalah, surat yang berisi pertanyaan kepada Umar ibn Abdul Aziz yas'aluhu 'anil qadar, di mana lelaki tersebut bertanya tentang al-qadar, tentang takdir. Fakataba Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Maka beliau Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah memberikan jawaban dalam bentuk tulisan. Kata beliau dalam risalahnya tersebut, amma ba'd, ungkapan amma ba'd ini sesuatu yang warid di dalam as-sunnah, ya, datang di dalam as-sunnah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ini dalam khutbah beliau. Dan ini sering digunakan untuk yakni berpindah dari suatu pembahasan permasalahan kepada masalah yang lain. Kata beliau, usika bitaqwallahi waliktisadi fi amrihi wattiba'i sunnati nabiyhi. Aku wasiatkan engkau, ini wasiat beliau kepada si penanya, untuk bertakwa kepada Allah dan untuk sederhana di dalam urusannya, urusan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan aku wasiatkan untuk benar-benar mengikuti sunnah nabinya, ittiba terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum beliau memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang ditanyakan, beliau memberikan wasiat-wasiat penting sebagai dasar pijakan, ya, sebelum sampai pada pembahasan tentang takdir yang ditanyakan. Kata Asy-Syarih Al-Allamah Ahmad ibn Yahya An-Najmi, qawluhu usika bitaqwallah, aku wasiatkan engkau untuk bertakwa kepada Allah. Kata beliau, taqwallahi ma'naha ma'rufun. Bertakwa kepada Allah, ini maknanya sesuatu yang sudah dikenal. Baik. Artinya ini sesuatu yang masyhur. Kita sering mendengar, ya, istilah bertakwa kepada Allah. Bukan maksud takwa Allah artinya ma'ruf, bukan. Ya. Baik. Tetapi ini sesuatu yang masyhur, ma'ruf, dikenal. Dan di antara tarif definisi takwa yang terbaik, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah menyatakan ta'rif dari seorang tabi'i yang bernama Talq Ibn Habib rahimahullah, ya, yang beliau sebutkan definisi tentang takwa tersebut dalam kitab beliau Ar-Risalah At-Tabukiyah. Di mana risalah ini, risalah Tabukiyah, merupakan risalah yang beliau tulis dalam rangka menjelaskan kandungan dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kemudian kenapa risalah itu dinisbatkan kepada Tabuk? Ya, kita pernah mungkin mendengar istilah perang Tabuk, karena beliau menulisnya, ya, saat beliau menempuh perjalanan dan sampai di wilayah yang namanya Tabuk. Tapi tugasnya dikerjakan, ya. Ya. Ya. Baik, nama Ubed dinamakan Risalah Tabukiyah, Ubed? Ya. Karena risalah itu ditulis di daerah yang namanya apa? Daerah apa tadi? Tabuk, ya. Bukan Tabok. Ya, Tabuk. Baik. Kata Talq Ibn Habib rahimahullah, ya, beliau mengatakan at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nuri min Allah tarju thawab Allah wa an tatruka ma'siyat Allah ala nuri min Allah takhafu iqab Allah. Anak-anak bisa nulisnya? Artinya saja, ya. Baik. At-taqwa, ketakwaan itu, anta'amala bita'atillah, engkau beramal, yakni melaksanakan ketaatan kepada Allah, yang menjalankan perintahnya. Ala nuri minallah, di atas cahaya dari Allah, yakni di atas ilmu. Ya, tahu bahwa yang dilakukan itu betul-betul perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tarju thawab Allah. Ya, engkau melaksanakan apa yang engkau ketahui betul-betul itu adalah perintah dari Allah tadi. Ya, engkau melaksanakannya semata berharap pahala dari Allah. Ya, berharap pahala dari Allah. Kemudian wa anta taruka ma'siyatallah, dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Engkau tinggalkan kemaksiatan kepada Allah. Ala nuri minallah, artinya sama seperti tadi, ya, di atas cahaya dari Allah, yakni engkau meninggalkan itu karena betul-betul tahu bahwa itu adalah maksiat. Ya. Jadi di atas ilmu. Ya, bukan ya sesuatu yang katanya, tetapi betul-betul tahu itu adalah maksiat kepada Allah. Kemudian faktor yang menjadi penyebab kenapa itu ditinggalkan, karena takhafu iqaballah. Karena takut ya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa ini dikatakan sebagai definisi yang terbaik, terlengkap? Karena definisi takwa dari Talak ibn Habib ini ya terangkum di dalamnya, yakni al-ikhlas ya dan al-ittiba'. Al-ikhlas dan al-ittiba'. Keikhlasan di dalam menjalankan perintah ataupun meninggalkan larangan, ya. Ketika menjalankan perintah betul-betul mengharap pahala dari Allah. Ketika meninggalkan larangan betul-betul karena takut hukuman dari Allah. Ini keikhlasan. Ya. Kemudian ittiba dari sisi, ya, betul-betul tahu bahwa apa yang dilakukan ataupun ditinggalkan tadi, ya, di atas ilmu. Karena kita ketahui bahwa kita di dalam ya beragama itu ya tidak lepas dari menjalankan perintah ataupun meninggalkan larangan, karena syariat berisi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa beliau mendahulukan wasiat takwa? Karena ini adalah perkara yang paling penting yang Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan manusia ya dari generasi awal hingga akhir dengan wasiat ini. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam mendahulukan wasiat takwa ketika para sahabatnya meminta untuk diberikan wejangan ataupun nasihat. Baik. Dan takwa Allah ini memiliki faedah yang sangat-sangat besar. Ya, sampai-sampai Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah beliau menulis risalah khusus tentang fawaid at-taqwa, ya, faedah-faedah buah-buah dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qawluhu al-iqtisadi fi amrihi usika bitaqwallahi wal-iqtisad fi amrihi. Apa yang dimaksud dengan sederhana di dalam urusan Allah, yakni di dalam beragama? Kata asy-Syarih, ya, Syaikh Ahmad An-Najmi, bi an ta'mala bi amri Allah 'azza wa jall 'ala tariqatil iqtisad. yakni engkau mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala ala tariqatil iqtisad, dengan cara yang sederhana. Apa yang dimaksud sederhana? La ifrata wa la tafrid. Ya, tidak ada sikap berlebihan, tidak pula sikap meremehkan. Ya, jadi berupaya untuk sesuai dengan apa yang diperintahkan. Ini dalam melaksanakan ya, perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ya, ada sekian hadis yang menunjukkan tentang bagaimana keutamaan yang diraih oleh seorang di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala ya, secara tepat. Walaupun mungkin secara penilaian orang, secara kuantitas itu sesuatu yang sedikit, akan tapi insya Allah Subhanahu wa taala ya, suatu amalan yang sesuai dengan bimbingan darinya melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam ini memiliki kedudukan yang demikian tinggi. Sebagai contoh misalnya dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Muslim. Baik, dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ahabbul amali ila Allah ma dama alaihi sahibuhu wa in qalla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul amali ila Allah, beramalan yang lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa salah satu sifat di antara sifat Allah adalah sifat mahabbah. Allah mencintai amalan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai pelaku amalan. Dan kecintaan Allah terhadap amalan ataupun pelaku amalan bertingkat-tingkat. Ya, pada hadis ini terkait dengan amalan. Allah Subhanahu wa taala ya, mencintai amalan dan dengan kecintaan yang lebih pada suatu amalan yang disifati ma dama alaihi sahibuh, yang pelakunya ya, berupaya untuk senantiasa menetapi, melazimi, rutin di dalam melaksanakannya. Wa in qalla, meskipun ya, amalan itu secara hitungannya sedikit. Ya, tetapi seseorang yang berupaya untuk melaziminya, ya, melazimi amalan tersebut, berusaha untuk terus menjaganya, maka amalan yang seperti ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, pada hadis Abi Musa Al-Asy'ari, ya, Abu Musa Al-Asy'ari yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari, An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan tentang bagaimana ya, seseorang yang biasa menjaga dirinya untuk beramal suatu amalan yang syar'i, dia mendapatkan pahala dari amalan itu meskipun dalam keadaan ada penghalang untuk dia melaksanakannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridul 'abdu aw safara كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذا مرض العبد apabila seorang ya, menghadapi ujian sakit, au safar, atau dia safar keluar dari tempat tinggalnya untuk suatu perjalanan yang tentunya dengan salah satu di antara dua perkara ini ya, menjadikan dia terhalang dari bisa melakukan amalan yang selama ini dia lakukan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kutiba lahu ma kana ya'malu, maka dituliskan pahala untuknya, ma kana ya'malu, apa-apa yang kana ya'malu, dia biasa melakukannya. Sahihan muqiman, ketika dia dalam keadaan sehat, ketika dia dalam keadaan mukim, tinggal di tempatnya. Jadi ini menunjukkan kepada kita ya, bagaimana yakni keutamaan seorang yang dia berupaya untuk menjaga amalan salih ya, sehingga ketika ada suatu uzur yang menghalangi dia untuk bisa menjalankannya, dia tetap mendapatkan pahalanya sebagaimana ketika dia melaksanakannya. Karena seandainya tidak ada uzur tersebut, niscaya hamba tadi akan melaksanakannya. Baik. Jadi ini di antara buah ya, bagaimana seorang melaksanakan agama ini meskipun ya, sesuatu yang mungkin kita pandang sesuatu yang sederhana, sedikit, tetapi berusaha untuk melaziminya. Kemudian kata beliau selanjutnya, waliktisadu huwa an la tuhammila nafsaka fawqa taqatiha ولا تدخل في شيء من العبادات قد يعجزك ويكرثك ولكن اعمل بما قدرت عليه وارجو ربك سبحانه وتعالى. Yang dimaksud dengan al-iqtisad, sederhana di dalam beragama, yakni untuk engkau tidak membawa dirimu, yakni untuk beramal yang itu di luar dari batas kemampuanmu. Di luar dari batas kemampuan. Karena kita, baik manusia ini, ya kemampuan yang ada padanya terbatas. Ya. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala ya, ketika memerintahkan dengan suatu perintah dikaitkan dengan al-istita'ah ya, kemampuan. Ya. Sehingga ketika seorang menghadapi ya, sesuatu yang menghalangi untuk dia bisa menjalankan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan sesuai dengan yang semestinya, maka di sana ada kemudahan-kemudahan ya, dari syariat ini ya, bagi hamba tadi. Baik. Ya, sebagai contoh misalnya terkait dengan ibadah salat. Ya, seseorang ya, walaupun bagaimana keadaan sakitnya, dia tetap terkena kewajiban untuk sholat. Jadi kalau sedang sakit tidak libur sholatnya ya, anak-anak ya. Ya. Tetap sholat sesuai dengan apa kemampuannya. Ya, pada hadis Imran ibn Husain di dalam As-Sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjenguk Imran ibn Husain yang sedang sakit, yang menjadikan beliau tidak mampu untuk datang ke masjid, Nabi menjenguknya. Dan sebagian ulama mengambil istinbat dari hadis ini bahwa orang yang sakit yang ya pantas untuk dijenguk itu yang dengan sakitnya apa terhalang dari bisa datang ke masjid, ya. Dan di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan bimbingan terkait dengan ibadah Imran ibn Husain ini. Yang ini juga pelajaran bahwa seorang ketika menjenguk, menengok orang yang sakit, ya sempatkan untuk dia menanyakan tentang ibadahnya. Ya, salatnya gimana? Kalau si sakit mengatakan, wah saya enggak salat ini, oh enggak bisa ini, infusnya gimana, dan semisalnya. Nah ini kan berarti butuh untuk diajari. Ya. Maka di situ Nabi SAW, yang membimbing Imran ibn Husain yang ketika itu sakit, apa yang disebutkan ambeien, ya, bawazir atau bawasir, pakai Z atau pakai S? Pakai S yang sahih, ya. Kalau bawazir ini salah satu kabilah, ya, bawasir, ya. Ayo. Beliau menyatakan salli qa'iman. Ya, salatlah dalam keadaan berdiri. Ya, fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau engkau berdiri tidak mampu, maka salat dengan duduk. Fa illam tastati', ya, kalau dengan duduk juga tidak mampu, fa 'ala janbin, maka dengan berbaring. Baik. Jadi di sini menunjukkan kepada kita bahwa ya dalam menjalankan perintah ya sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Kemudian wala tadkhulu fi syai'in minal ibadati qad yu'jizuka wa yukrifuka. Dan jangan engkau masuk pada sesuatu dari ibadah-ibadah yang terkadang ya menjadikanmu tidak mampu atau kamu menghadapi kesulitan. Misalnya seseorang bertekad ya untuk ya, dia tidak meninggalkan ya puasa Daud, ya. Ya, selama dia masih hidup begitu misalnya. Baik. Ya, puasa Daud, puasa sunnah, ya, dan ini merupakan puasa yang terbaik dari puasa yang sifatnya rutin, ya. Baik. Dan tidak ada tanakut terkait dengan kedudukan puasa Arafah, ya, sebagai ya puasa yang paling utama karena ini sifatnya puasa yang rutin, adapun puasa Arafah, ya, puasa yang sifatnya ya momen khusus. Baik. Ya. Maka dalam hal ini lakukan sesuai dengan kemampuan, maknanya ketika fisik kita memang mampu untuk menjalankannya, laksanakan. Ya. Terlebih yang usia-usia muda kan seperti itu. Baik. Kemudian walakin i'mal bima qadirta 'alaih. Akan tapi lakukan ya dari amalan-amalan yang engkau mampu untuk menjalankannya, warju rabbaka subhanahu wa ta'ala, dan berharaplah pahala dari Rabbmu subhanahu wa ta'ala. Ini makna dari al-iqtisad. Selanjutnya, qauluhu wattiba'i sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam. Wasiat yang berikutnya. Wasiat yang ketiga. Wasiat untuk ittiba' kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ittiba'u sunnah, yakni bi'an ta'mala 'amalan taro anna dhalika al-mubtadi'a amila akthara minka wa ajhada nafsahu fil ibadati akthara minka fa anta la taghbituhu idha kunta anta ala sunnatin wa huwa ala bid'atin la taghbituhu. Ini masih terkait dengan wasiat sebelumnya untuk sederhana di dalam sunnah, sederhana di dalam beragama dan berupaya untuk mengikuti sunnah Nabi. Makna ittiba'us sunnah kata beliau, yakni engkau mengamalkan suatu amalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, di mana engkau melihat bahwa seorang mubtadi', seorang ahli bid'ah, ya, dia beramal dengan amalan yang aktsara minka, ya, lebih banyak dibandingkan engkau. Ya, satu contoh misalnya, suatu amalan yang datang, ya, engkau menjalankan secara sederhana, yakni sesuai dengan sifat-sifat yang datang di dalam as-sunnah. Ya. Misalnya dari sisi jumlahnya, ya, yang datang dalam as-sunnah misalnya 2 rakaat dalam melaksanakan ibadah salat. Maka ketika engkau melihat dirimu sudah berupaya untuk menjalankan sesuai dengan perintah yang datang dalam as-sunnah, ternyata di sana ada mubtadi' ahlul bid'ah yang menjalankan jenis salat yang dilaksanakan olehmu tetapi dengan jumlah yang dia lebih banyak dibandingkan jumlah rakaat yang kamu laksanakan. Ya. Lebih bersemangat di dalam menjalankan dibandingkan, ya, yang kamu lakukan. Maka pada perkara yang semisal itu, ya, pada perkara yang semisal itu, jangan engkau, ya, yakni memiliki ghibtah. Ya, ghibtah ini semacam keinginan untuk berbuat sebagaimana yang dilakukan oleh orang tersebut. Ya. Idza kunta anta ala sunnah, jika engkau, ya, betul-betul di atas sunnah, wa huwa ala bid'ah, sementara dia di atas perkara yang bid'ah, la taghbituhu, maka jangan engkau ghibtah, jangan engkau tergoda berkeinginan untuk berbuat seperti yang dilakukan olehnya. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa yang dituntut dari kita untuk beramal betul-betul sesuai dengan sunnah. Ya, tidak boleh menyelisih dari sisi sifat, tidak boleh menyelisihi dan dari sisi kadarnya, tidak boleh menyelisih dari sisi tempat ataupun waktunya, ya, demikian juga dari kaifiyah di dalam menjalankannya. Sebagai contoh, ya, mungkin sebagian, ya, pernah mendengar ada kebiasaan sebagian masyarakat salat apa namanya? Salat duha berjamaah, ya, ya, ada, ya, betul, ya, bahkan sebagian pada momen kampanye itu salat duha berjamaah, ya. Baik, Ada yang pernah mendengar hadisnya salat duha berjamaah? Ya. Sebagian mereka berprinsip bahkan enggak ada larangannya. Ya. Enggak ada apa? Larangannya. Nah, ini terbalik, ya. Padahal mereka hafal terus kaidahnya bahwa al-aslu ya fil ibadah al-hadar, ya. Asal ibadah itu ya dilarang illa ma jaa amruha, kecuali yang datang perintahnya. Namun terkadang lupa atau pura-pura lupa. Ya. Jadi meskipun asal syariatnya itu ada, tetapi ketika cara pelaksanaannya ya tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka masuk dari sisi itu perkara bid'ah. Dan tentu ya amalan yang bid'ah ya sebagaimana ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada ya padanya bimbingan ya dariku ya dari kami, maka tertolak. Baik, ya, al-muadzin fadhal. Baik, selanjutnya Syekh Ahmad Ibn Yahya An-Najmi beliau menyatakan, فَالَّذِي يَعِيشُ عَلَى السُّنَّةِ وَيَمُوتُ عَلَى السُّنَّةِ خَيْرٌ مِمَّنْ أَجْهَدَ نَفْسَهُ فِي الدَّعَوَاتِ الضَّالَّةِ الَّتِي خَلَّطَتْ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ. Maka seseorang yang hidup di atas sunnah, as-sunnah di sini maknanya tariqatun nabi, ya, jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meliputi seluruh perkara agama ini, baik di dalam permasalahan keyakinan, ya, permasalahan ibadah, demikian juga di dalam muamalah, ya. Baik terkait dengan urusan jual beli ataupun yang semisalnya, berusaha untuk sesuai dengan yang dibimbingkan di dalam syariat. Maka seorang yang dia hidup di atas sunnah dan wafat ya di atas sunnah dan wafat di atas sunnah, dan ini tentu keutamaan yang sangat besar ya. Seorang diwafatkan di atas sunnah. Ya. Apalagi di masa kita. Ya. Masa yang fitnah dengan beragam macam bentuknya. Ya. Ada di sekitar kita. Bahkan masuk ke rumah kita. Ya. Betul. Fitnah-fitnah. Bukan hanya di pelataran rumah. Tapi masuk ke rumah-rumah kita. Maka pada kondisi yang demikian, seseorang hidup di atas sunnah dan meninggal di atas sunnah, ini keutamaan yang sangat besar. Ya, bukankah kita mendengar ya, Syekh Fulan yang dulu ya, menjadi tempat merujuk, sekarang sudah berubah keadaannya. Syekh Fulan, ya. Ternyata ikut juga bersama dengan orang yang berubah keadaannya. Baik. Tentunya hal-hal yang demikian menjadi pelajaran penting bagi kita. Betapa butuhnya untuk kita memohon keteguhan di atas agama ini. Jika mereka orang-orang yang diberikan ya, ilmu jauh di atas kita bisa tergelincir, bisa menyimpang, bukankah peluang untuk menyimpang pada orang yang kadar ilmunya di bawahnya ya itu lebih besar lagi. Kalau bukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala semata, tidak akan ada seorang pun yang bisa kokoh di atas agamanya. Baik. Orang yang demikian khairun mimman ajhada nafsahu fid da'awati dhallah. dia lebih baik dibandingkan seseorang yang melelahkan jiwanya di dalam dakwah-dakwah yang sesat. Dan semua dakwah selain dakwah ahli sunnah, selain dakwah salafiyah, adalah dakwah yang sesat, yang menyimpang. Ya, karena bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diperjuangkan oleh mereka. Tetapi ya, terkadang memperjuangkan prinsip dari pemimpinnya atau prinsip dari organisasinya, ini yang menjadi perjuangan mereka. Sehingga kalau ya, sebuah sunnah bertentangan dengan prinsip dari pemimpinnya atau prinsip organisasinya, maka ya, tidak ada peduli dari mereka untuk menjalankan sunnah tersebut. Allati khallatat bainal haqqi wal batil. Di mana dakwah-dakwah yang sesat itu ya, mencampur adukan antara al-haq dengan al-batil. Antara kebenaran dengan kebatilan. Dan tidaklah manusia menerima kebatilan kecuali dikarenakan kebatilan itu dicampur dengan al-haq. Karena kalau kebatilan itu murni datangnya, ya, ini saya orang-orang awam sekalipun ya akan berupaya untuk membentengi diri. Baik. Ya, sebagai contoh misalnya ya, upaya orang-orang kufar untuk memurtadkan kaum muslimin. Ya, perjuangan mereka ketika ya mereka datang dengan penampilan diri mereka pakai kalung salib dan semisal itu ya. Ya, bawaannya Injil kan seperti itu. Baik. Maka seawam-awamnya ya seorang muslim niscaya ya dia akan nyatakan bahwa bagaimanapun saya tidak akan meninggalkan agama saya sampai mati. Baik. Oleh karena itu mereka menempuh berbagai upaya untuk bagaimana yakni membuat syubhat ke tengah kaum muslimin. Termasuk ya, diantaranya yakni dari sisi penampilan, karena di sisi mereka tidak masalah orang mau menyerupai orang muslim. Kalau kita kan dilarang menyerupai orang kafir. Ya. Sehingga ya, di sebagian masyarakat yang di situ gencar upaya untuk memurtadkan kaum muslimin, ya, orang-orang kafir berusaha berpenampilan seperti kaum muslimin, yang laki-lakinya pakai apa? Peci songkok nasional itu seperti itu. Ya, kadang pakai sarung. Yang perempuannya pakai apa? Pakai kerudung, ya, seperti itu. Untuk mengesankan bahwa ternyata maunya ya antara Islam dengan ya Kristen dan yang semisalnya itu ya sama-sama saja seperti itu. Buktinya penampilannya juga sama, diinginkan seperti itu. Ya. Belum lagi diperparah oleh duat ala abwabi jahannam, ya dai-dai yang mengajak untuk masuk ke pintu-pintu jahannam dari kalangan orang-orang liberal. Ya, yang berupaya dengan alasan kebinekaan untuk mengesankan ya bahwa kita harus menjalin apa yang diserahkan dengan ukhuwah imaniyah. Ya, apa maksud ukhuwah imaniyah? Persaudaraan iman, ya, karena orang Yahudi juga punya iman, orang Kristen juga punya iman, kaum muslimin juga punya iman, dasarnya sama gitu. Sehingga ya bagi mereka tidak masalah ceramah di gereja, mungkin ya bisa jadi gantian pendetanya yang ceramah di masjid-masjid orang liberal itu ya. Sampai kemudian ya dimunculkan ya statement untuk menghapus istilah apa kafir ya dengan diganti dengan non-Muslim. Sehingga sangat mungkin nanti ke depannya lagi, ya, mereka ya menghapus istilah Muslim, ya, sangat mungkin, ya, untuk nanti sudah cukup saja sebagai warga negara, ya, biar sama, ya, tidak terbedakan. Baik. Dan peran mereka di dalam yakni merusak akidah, ini keberadaan tokoh-tokoh liberal semisal itu di dalam merusak akidah umat, itu demikian besar. Kalau kita mengetahui bahayanya gerakan teroris, maka sungguh gerakan liberal yang jauh lebih besar lagi bahayanya. Ya. Taib. Kemudian, tajidu fiha haqqan, lakinnaha multabisatun bibatilin. Engkau akan dapati pada dakwah-dakwah yang menyimpang tersebut adanya kebenaran, ya, karena namanya ya masih Muslim tentu memiliki apa, ya, memiliki kebenaran, ya. Bahkan kita mengetahui bahwa terkadang orang kafir pun terkadang mengucapkan suatu ucapan yang benar, apalagi tentunya Muslim. Ya, sehingga kata Syekh di sini, engkau akan dapati pada dakwah-dakwah yang menyimpang itu adanya kebenaran, tetapi tercampur dengan kebatilan. Ya, sehingga dari sini tidak kemudian ya kita ambil kebenarannya, ya, kemudian kita tinggalkan kebatilannya. Kebenaran itu semua sudah ada di dalam dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata beliau, qad yaghurruka min ulaikal mubtadi'ati samtuhum aw samtu ba'dihim bi an yakuna mu'fiyan lilihyatihi rafi'an lithiyabihi 'anil mahdhur wa 'amilan bis sunnati fi ba'dil umur minal fadail. Yang mungkin saja terkadang ya engkau ya terpesona dengan mereka ya mubtadi'ah dari sisi penampilan adabnya, ya, orang-orangnya lembut-lembut, ya, seperti itu. Bahkan kalau ya kita duduk akan dipijit-pijit, ya, seperti itu misalnya, ya, paham ya, karena itu ya. Baik. Contohnya dikatakan di sini, ya. Bi an yakuna mu'fiyan lilihyah, ya, lilihyatihi. Mungkin ya seorang ahlu bid'ah dia berpenampilan memelihara lihyahnya. Ya. Rafi'an lithiyabihi 'anil mahdhur. Mengangkat ya pakaian bawahnya dari batasan yang dilarang, ya, di atas mata kaki. Wa 'amilan bis sunnati fi ba'dil umur minal fadha'il. Mengamalkan sunnah pada sebagian perkara dari ya keutamaan-keutamaan amalan. Kan sebagian mereka itu kan pegangannya kita apa? Fadha'il a'mal, ya. Dan fadha'il a'mal. Walakinnahu qad taraka minal aqaid ma taraka mimma huwa afdalu bikathirin minal umur allati amilaha. Tetapi keadaannya ya mubtadi tadi dia telah meninggalkan dari keyakinan-keyakinan yang dia tinggalkan yang itu jauh lebih utama dibandingkan perkara-perkara yang dia laksanakan. Ya, sebagai contoh misalnya keadaan mereka orang-orang yang sibuk dengan istilah fadail a'mal, ya, itu lalai dari perkara yang afdal. Ya, bahkan mereka tidak ada semangat untuk mempelajari syariat. Ya. Jadi, apa yang diistilahkan oleh mereka dengan ilmu masail? Ya, ini istilah mereka, ya. Ilmu masail itu hanya untuk makanan orang-orang yang di pondok. Ya. Tapi bagi para da'i, ya, karena mereka menganggap diri sebagai apa? Da'i. Maka yang dipelajari oleh ya, para da'i adalah ilmu fadail. Ya. Kemudian digambarkan bahwa kita itu ibarat hujan. Ya, yang keliling menyirami permukaan bumi. Ya, seperti itu. Adapun mereka yang menekuni ilmu masail itu seperti sumur. Ya. Maksudnya apa? Orang bisa minum harus perjuangan. Ya. Harus perjuangan. Tidak bisa ya airnya naik sendiri. Adapun hujan, ya, maka kata mereka, ya, ini akan menjadi sebab suburnya ya, tanah. Padahal ya tidak jarang hujan menjadi sebab bencana juga, ya. Baik. Sebagaimana mereka nyebar ke sana kemari menjadi bencana terhadap agama umat. Ya. Maka kata beliau, fahina idin la tagbit al-mubtadi'ah. Maka di saat itu, ketika engkau sudah mengetahui dirimu, sudah mengerti tentang sunnah, kemudian berupaya untuk beramal di atas sunnah, jangan sampai ya engkau berkeinginan untuk melakukan dari apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang ahlul bid'ah, meskipun ya seakan amalan mereka banyak, tetapi sesuatu yang banyak tidak di atas sunnah, tidak memberikan manfaat, karena yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala ya di dalam kitabnya untuk kita berupaya beramal dengan sebaik-baiknya. Allah menyatakan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, yakni yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan sunnah. Baik. Kemudian di luar dari pembahasan ini ya, sedikit yang perlu untuk diingatkan kepada ikhwanuna, demikian juga kepada ummahat yang di rumah, terkait dengan bagian ya, di antara kehidupan kita, masalah tarbiyah terhadap anak-anak kita. Maka upayakan selain yang kaitannya dengan penjagaan terhadap fisik mereka, maka hendaklah kita bersungguh-sungguh di dalam perkara yang lebih penting terkait dengan penjagaan akidah mereka. Ya, termasuk dalam hal ini, ya tentunya ya, kebiasaan-kebiasaan yang sunnah ya, diupayakan untuk dihidupkan di setiap rumah. Ya. Di setiap rumah-rumah kita. Ya, anak-anak yang sudah umurnya untuk diperintahkan sholat, yang tentunya sebelum itu mereka perlu untuk diajari hal-hal yang terkait dengan sholat. Tata cara bersuci, demikian juga bacaan-bacaan di dalam sholat diajarkan sebelum mereka berumur, yakni umur untuk menjalankan kewajiban sholat ini. Juga terkait dengan permasalahan kesempatan bermain, ya, bahwa butuh adanya ya kesempatan untuk mereka bermain, karena ini bagian dari ya sisi kehidupan mereka. Tetapi tentu dalam hal ini ada batas waktunya, dan dalam hal ini peran orang tua sangat penting. Juga contoh dari orang tua sangat penting. Ya, karena pendidikan ya dengan perbuatan itu jauh lebih menghunjam, lebih melekat di ingatan anak-anak kita dibandingkan pendidikan dengan ucapan. Baik, ya. Termasuk di antara kebiasaan yang perlu untuk dihidupkan khususnya anak-anak kita, karena mereka masih terus butuh ya untuk dibimbing, dijaga. Kebiasaan zikir pagi petang. Ya. Ya mungkin untuk yang banin ataupun banat sempatkan ya sebelum mereka murojaah apa yang akan dipelajari di sekolah, disetorkan di sekolah untuk dibiasakan zikir pagi. Demikian juga ketika petang. Ya. Anak-anak kita kan sebagian main di lapangan ya. Ya. Baik. Nah ini orang tuanya juga kasih contoh. Jangan sampai berhentinya baru 3 menit sebelum adzan maghrib. Ya. Kalau orang tuanya baik, perhatian dengan masalah ini. Misalnya kasih waktu setengah jam untuk ya keringatnya biar apa kering, kemudian sambil nunggu keringat kering ya gunakan kesempatan untuk zikir petang ya. Nah kalau berhentinya demikian dekat dengan waktu maghrib, kapan mereka bersih-bersih badan mereka, kapan mereka persiapan untuk menjalankan sholat dengan tenang. Sehingga butuh dari sini ya ikhwah yang memanfaatkan sore hari untuk olahraga bisa memberikan contoh kepada anak-anak. Jangan ya terlalu mendekati waktu maghrib. Ya, berikan kesempatan yang cukup untuk anak-anak kita ya, mereka persiapan sholat maghrib dalam keadaan tenang. Baik, juga ya mungkin barangkali saja ya ada pihak-pihak yang dalam kondisi sakit butuh ketenangan, maka ya yang memanfaatkan untuk bermain secukupnya suaranya. Bagaimana ya orang membaca Al-Quran saja kalau memunculkan gangguan, ini perkara yang tidak boleh. Ya, padahal itu yang dibaca kalamullah, sebaik-baik ucapan. Baik. Tetapi ketika munculkan gangguan yang demikian, perkara yang tidak boleh, apalagi tentunya dengan sesuatu yang hukum asalnya hanya mubah. Ya, olahraga itu wajib atau mubah? Hah? Wajib. Ya, mubah. Ya. Kalau saya milih pendapat yang mubah. Baik. Ya. Boleh dilakukan, tidak melakukan pun tidak dosa. Seperti itu. Sesuai dengan kebutuhan. Jadi jangan sampai sekali lagi lupa dengan hak saudara-saudara kita yang butuh ya, ketenangan. Ya. Sehingga semuanya perlu untuk terukur. Ya, khususnya sekali lagi terkait dengan tanggung jawab terhadap anak-anak kita. Dan pendidikan terhadap anak tidak terbatas. Ya. Pada ketika mereka di madrasah, para ikhwah al-mudarrisun, ya, mereka adalah pendidik, ya, bukan hanya pengajar. Oleh karena itu, pendidikan ini tidak terbatas hanya ketika di kelas. Ketika satu contoh misalnya, melihat sebagian anak kita, azan sudah dari tadi. Ya, itu layangan masih di atas. Ya, sorry. Ya, jangan cuek. Ya, jangan tidak peduli. Apalagi menganggap oh itu bukan anak kita. Kita harus berpikir bagaimana kalau itu anak kita. Orang lain tidak ada yang peduli. Ya, kan mestinya begitu. Ya. Kita harus memiliki kesadaran bahwa semua anak-anak itu adalah tanggung jawab kita di dalam upaya untuk mendidik mereka. Secara khusus tentunya dalam ini orang tua. Ya, sebagai contoh misalnya, ya, ketika kita sholat, coba setiap kita, setiap orang tua melihat ke kanan kirinya, anaknya di masjid enggak? Baik. Jangan sampai semangat untuk dapat sholat pertama, tetapi anaknya ternyata main di luar. Ini ketika masih kecil. Ya. Semakin besar kan dunia mainnya semakin jauh, ya. Ya. Orang tuanya terdepan ya, di saf di dalam masjid, ternyata anaknya tidak tahu di mana. Baik. Ya. Jangan sampai sekali lagi dengan sebab kelalaian kita kemudian amanah dari Allah Subhanahu wa taala tersebut ya, menjadi terlalaikan dan kita menanggung dosa atasnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.